بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah serta seluruh kaum muslimin pendengar radio Bas FM serta radio kita di Madiun dan radio yang lainnya di Ponorogo, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita tetap mendapatkan karunia dan kenikmatan dari Allah SWT yang besar. Di antaranya adalah kesempatan kita memperdalam pemahaman kita tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita tetap bersama kitab Ta'liqatun ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani. Yang ta'liqah ini disusun oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallah. Pada kajian-kajian sebelumnya kita memahami bahwa ternyata banyak di antara tokoh-tokoh ulama Syafi'iyah, baik yang merupakan murid Imam Syafi'i langsung ataupun tokoh-tokoh ulama bermadhab Syafi'i yang tidak langsung menjadi murid Al-Imam Syafi'i tapi menjadi murid dari murid-muridnya Al-Imam Syafi'i, banyak di antara tokoh-tokoh tersebut yang prinsip-prinsip akidahnya sama dengan prinsip-prinsip akidah yang ditempuh oleh tokoh-tokoh ulama dari mazhab yang lainnya. Sama dengan prinsip-prinsip akidah yang telah disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan para salafus salih radhiyallahu anhum. Berikutnya kita akan berusaha mengenali lebih jauh tentang siapa Al-Imam Al-Muzani. Akan kita baca halaman 29 dan seterusnya. Kita kenal dengan Al-Imam Al-Muzani. Nama beliau, nasabnya dan kunyahnya. Kunyahnya, kata Syekh Abdul Razak Hafizahullah, huwa Abu Ibrahim. Namanya Ismail Ibnu Yahya Ibn Ismail ibni Amr ibni Muslim al-Muzani al-Misri. Jadi beliau kunyahnya Abu Ibrahim, namanya Ismail. Beliau putra dari Yahya ibni Ismail ibni Amr ibni Muslim. Jadi nama beliau adalah Ismail, kunyahnya Abu Ibrahim, namanya Ismail. Nama bapaknya, nama kakek dari, nama bapak dari Ismail adalah Yahya, dan kakeknya juga namanya Ismail. Al-Muzani al-Misri min Muzainah al-Qabilah al-Mashhurah, berasal dari Muzainah, suatu kabilah yang terkenal, masyhur. Ini kunyah, nama dan nisbat atau nasab dari Al-Imam Al-Muzani. Wulida rahimahullah sanata 75 wa mi'ah minal hijrah. Dilahirkan pada tahun 175 Hijriah, sekitar 30 tahun sebelum wafatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa nasha'a fi usratin muhibbatin lil ilmi. Beliau tumbuh dalam sebuah keluarga yang cinta ilmu. Biasanya ulama memang demikian, tumbuh dan dibesarkan di sebuah keluarga yang ilmiah, yang cinta ilmu. Salah satu contohnya adalah fabnu ukhtihi al-hafidh al-tahawi rahimahullah, sahibu kitab al-aqidah al-tahawiyah wa syarhu muskilil athar. Salah satu contohnya adalah anak dari saudara perempuannya, yaitu keponakannya. Beliau mempunyai keponakan yang juga seorang tokoh ulama, meskipun berbeda mazhab. Mazhabnya adalah Hanafi. Dikenal dengan Al-Hafiz atau Al-Imam Al-Hafiz At-Tahawi rahimahullah, yang memiliki karya yang sangat dikenal oleh sebagian kaum muslimin dan dikenal oleh seluruh ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang syarahnya dikenal dengan Syarhul Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Al-Imam At-Tahawi ini juga memiliki karya yang besar berjudul Syarhu Muskilil Athar. Jadi Al-Imam At-Tahawi ini adalah anak dari saudara perempuan Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya Ibn Ismail Al-Muzani. Wa dhakara al-ulama anna ukhtahu kanat tahduru majalis Al-Imam Asy-Syafi'i. Para ulama menyebutkan bahwa saudara perempuannya ini, ibunya Al-Imam At-Tahawi, beliau juga hadir di majlis-majlis Imam Syafi'i. Maksudnya hadir di majlis-majlis pengajian Al-Imam Syafi'i. Tentu ketika hadir di majlis Imam Syafi'i tidak berarti kemudian ikhtilat dengan orang-orang laki-laki. Sebagaimana halnya sekarang juga ketika nisa, kaum wanita hadir di majlis-majlis pengajian dari masyayikh tertentu, misalnya di Timur Tengah, atau ustadz-ustadz tertentu di negeri kita, itu juga tidak ikhtilat dengan kaum laki-laki, ada tempat tersendiri untuk mereka. Wa naqala anhu ar-Rafi'i wa ghairuhu, wa naqala anha ar-Rafi'i wa ghairuhu. Para ulama menyebutkan bahwa seorang tokoh yang dikenal dengan sebutan Ar-Rafi'i dan juga lainnya mengambil ilmu dan mengambil riwayat dari saudari perempuan dari Al-Imam Al-Muzani atau ibu dari Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Jadi Al-Imam Muzani mazhabnya Syafi'i. Keponakannya Al-Imam Tahawi salah seorang tokoh ulama Hanafi. Dan itu tidak mesti mereka harus bertabrakan secara akidah. Meskipun dalam masalah fikih berbeda pendapat, tapi dalam masalah akidah tidak berbeda. Dan itu banyak sekali. Imam Ahmad yang juga murid dari salah seorang yang juga salah seorang murid dari Al-Imam Syafi'i, secara madhab fikihnya berbeda dengan Imam Syafi'i, tetapi prinsip akidahnya sama. Demikian juga para ulama yang lainnya. Imam Al-Muzani wafat di Mesir pada tahun 264 Hijriah. Lahir tahun 175, wafat pada tahun 264 Hijriah. Jadi umurnya kurang lebih berapa? 89 tahun. Tapi dengan perhitungan tahun Hijriah. Jadi hampir 90 tahun. Masa yang, yakni umur yang cukup lama, tetapi umur yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Muzani adalah umur yang barokah. Andai kata kita mempunyai umur panjang, tapi barokah, seperti yang dimiliki oleh Imam Al-Muzani, alangkah indahnya itu. Manfaat bagi diri sendiri, manfaat bagi umat, dan manfaat juga bagi agama, manfaat bagi anak cucu. Dan sampai sekarang nama Al-Imam Al-Muzani ini dikenang, dan setiap orang yang kenal dengan Al-Imam Al-Muzani selalu mengatakan rahimahullah, mendoakan supaya beliau selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Abrazu syuyukhihi, guru-guru utamanya yang menonjol. Sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau tidak dikenal memiliki banyak guru, tetapi ada beberapa guru beliau yang menonjol. Abrazuhum huwal Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Guru beliau yang paling menonjol dan paling utama adalah Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, atau dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 dan wafat pada tahun 206. Kalau Al-Imam Al-Muzani murid beliau itu umurnya sampai mendekati 90 tahun, maka Al-Imam Syafi'i umurnya hanya sekitar 56 tahun. Namun sekalipun umur beliau itu tidak terlalu tua, tetapi umurnya sangat berarti bagi Islam dan kaum muslimin. Sangat manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Jadi itulah Imam Syafi'i, guru beliau yang paling utama. Haitsu lazamahu mulazamatan tammah, di mana beliau Al-Imam Al-Muzani bermulazamah secara sempurna kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Selalu dekat hubungannya dengan Imam Syafi'i. Dimanapun kajian Imam Syafi'i itu selalu dihadiri oleh Al-Imam Al-Muzani, sehingga beliau bermulazamah kepada Imam Asy-Syafi'i secara sempurna. Wa takharraja bihi, beliau lulus di tangan Imam Asy-Syafi'i. Artinya betul-betul mempelajari ilmunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa akafa ala kutubihi, di samping beliau belajar langsung dan menghabiskan waktunya belajar kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau juga setelah atau sebelum pada saat Imam Syafi'i hidup, beliau selalu rajin untuk menekuni kitab-kitab karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi pada saat Imam Syafi'i masih hidup, atau ketika Imam Syafi'i sudah meninggal dunia, Al-Imam Al-Muzani terus menekuni kitab-kitab karya Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah. Hatta qala, sampai beliau Al-Muzani mengatakan, qara'tu kitab ar-risalah lis-Syafi'i 500 marrah. Ma min marratin illa wastafadtu minha fa'idatan jadidah. Saya membaca kitab Ar-Risalah, kitab yang cukup tebal karya Imam Asy-Syafi'i. Itu kalau di dalam Al-Umm masuk dalam jilid pertama. Kitab yang cukup tebal Ar-Risalah. Beliau membaca kitab Ar-Risalah, saya membaca kitab Ar-Risalah, kata Al-Imam Al-Muzani, karya Imam Syafi'i sebanyak 500 kali. 500 kali, bukan 2 kali. Bukan 5 kali, bukan 50 kali, 500 kali. Kita membaca Al-Usulul Thalathah satu kali sudah bosan, besok lagi. Udahlah, saya sudah pernah mengkaji kitab ini. 2 kali sudah bosan membahasnya. Padahal belum paham. Hafal juga enggak, apalagi paham. Kadang-kadang hafal tapi tidak paham isinya. Sedangkan Al-Imam Al-Muzani membaca kitab Ar-Risalah sampai 500 kali. Kata beliau, ma min marratin illa wastafattu minha fa'idatan jadidah. Tidak sekalipun aku membaca kitab Ar-Risalah ini, kecuali aku mendapatkan fa'idah baru. 500 kali, setiap kali aku membacanya, saya selalu mendapatkan faedah baru. Baca kedua kalinya, mendapatkan faedah baru yang kemarin belum saya peroleh. Ketiga kalinya sampai ke 500 kalinya, selalu mendapatkan faedah baru. Yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Waqad awsahu Asy-Syafi'i rahimallahu 'inda mautihi bi wasiyyatin nafi'atin jami'ah. Imam Syafi'i rahimahullah memberikan wasiat kepada Al-Imam Al-Muzani pada saat beliau hendak wafat. Pada saat Imam Asy-Syafi'i mau wafat ditunggui oleh Al-Imam Al-Muzani, dan Imam Syafi'i memberikan wasiat yang sangat bermanfaat. Wasiat yang mencakup dan bermanfaat. Qala fiha, Imam Syafi'i di dalam wasiat itu berkata kepada Imam Al-Muzani, apa kata beliau? Ittaqillah wa mathiril akhirata fi qalbik waj'alil mauta nusba 'ainaik. Bertakwalah engkau kepada Allah. Pesan Imam Syafi'i kepada Al-Imam Al-Muzani. Bertakwalah engkau kepada Allah. Wa mathil al-akhirata fi qalbik. Dan jadikan akhirat itu selalu terbayang dalam hatimu, terbentuk nyata dalam hatimu. Yang dibayang-bayangkan selalu dalam hati adalah akhirat, bukan dunia, akhirat. Jadikan akhirat itu terbayang terus dalam hatimu. Waj'alil mauta nusba 'ainaik. Dan jadilah kematian itu menjadi pusat pandangan kedua matamu. Kematian itu hendaknya selalu ada di depan mata, menjadi konsentrasi pandangan matanya. Karena manusia pasti mati. Dan ketika mati, nanti setelah kehidupan alam barzakh, dia akan sampai ke akhirat. Apakah akhirat itu akan selamat atau akan tidak selamat? tergantung bagaimana kehidupannya di dunia. Maka pesan Imam Syafi'i pertama kali, takwalah engkau kepada Allah. Jadikan akhirat selalu ada dalam hatimu. Terbayang terus dalam hatimu. Akan ada akhirat, akan ada akhirat. Dunia ini tidak seberapa. Kecil dunia ini. Ujung daripada seluruh kehidupan manusia ada di akhirat kelak. Dan yang ketiga adalah kematian. Kematian itu pasti datang. Oleh karena itu, jadikan kematian itu menjadi pusat pandangan kedua matamu. Wala tansa mauqifaka baina yaday Allah azza wa jalla. Dan jangan lupa mauqifmu. Kamu nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban, untuk ditanya, untuk diadili oleh Allah. Wa kun minallahi ta'ala 'ala wajhal. Jadilah engkau selalu takut di hadapan Allah. Wastanib maharimahu, jauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa addi faraidahu, tunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Wa kun ma'al haqqi haitsu kan, jadilah engkau selalu bersama kebenaran, bersama dengan al-haq. Haithukan, dimana pun al-haq itu berada. Jadilah engkau selalu bersama dengan al-haq, dimanapun al-haq itu berada. Kalau al-haq ada di timur, beradalah bersama al-haq. Di barat, bersamalah al-haq. Di tengah, di kanan, di kiri, depan, belakang, dimanapun al-haq itu berada, di atas, di bawah, selalu berada bersama al-haq. Di lautan, di daratan, dimanapun berada al-haq itu, maka hendaknya engkau bersama al-haq. Jangan tinggalkan al-haq. Wala tastaghiranna ni'amallahi 'alaik wa in qallat. Jangan kamu remehkan, jangan kau anggap remeh nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu meskipun nikmat itu sedikit. Padahal nikmat Allah enggak ada yang kecil. Sesedikit apapun nikmat Allah, jangan engkau remehkan. Karena yang sedikit itu sangat berarti bagi kita. Apa coba nikmat Allah yang sedikit bagi kita? Bisakah kita menghitung nikmat Allah yang meskipun cuma sedikit? Sesaat, satu detik. Enggak ada, karena nikmat Allah secara berbarengan datang kepada kita dan itu terus menerus tanpa ada jeda. Nikmat Allah datang kepada kita tanpa ada jeda dan secara bersamaan. Sekarang gitu, dalam satu detik pertama kita, nikmat Allah datang secara bersamaan kepada kita dan seterusnya, tidak pernah ada jedanya. Kalaupun sekali-sekali kita diuji oleh Allah, tapi ujian Allah itu sedikit dibandingkan dengan keseluruhan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diremehkan. Nikmat Allah sekecil apapun, sesedikit apapun, waqabilha bisyukri. Hadapi nikmat itu dengan syukur. Kata Syekh Abdul Razzaq, ila akhir hadhihi alwasiyah. Sampai akhir dari wasiat ini. Wasiat itu, kalau di dalam nuskhah yang lain, disebutkan setelah waqabil habis syukri, wal yakun samtuka tafakkura. Hendaknya, diammu itu adalah diam bertafakkur. Jadi jangan diam melamun. Enggak seperti kita. Kalau diam, diam ngelamun. Diam lagi memikirkan diri sendiri. Diam lagi apa namanya? Memikirkan betapa ngenasnya kita sekarang ini. Atau lagi menyusahkan urusan-urusan dunia. Tapi kata Imam Syafi'i kepada Al-Muzani, wal yakun samtuka tafakkura. Hendaknya diamu itu adalah diam berpikir, bertafakkur. Dan kalammu wa kalamuka dzikra. Hendaknya perkataanmu adalah perkataan yang zikir. Apapun yang engkau katakan, hendaknya perkataan yang zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat Allah itu tidak mesti harus dalam bentuk azkar yang biasa kita lantunkan. Tetapi setiap kali ucapan kita adalah ucapan dalam rangka untuk beribadah, maka itu adalah zikir kepada Allah. Dakwah itu adalah zikir kepada Allah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu adalah zikir kepada Allah. Kalamuka dzikran, hendaknya kalammu adalah kalam zikir. Wa nadharuka ibrah, pandanganmu adalah pandangan ibrah, dalam rangka untuk mengambil ibrah. Setiap memandang, hendaknya pandangan itu adalah pandangan dalam rangka untuk mengambil ibrah. I'fi au a'fi amman zalama, maafkan setiap orang yang zalim kepadamu. Oh, ini berat ini. Tambah berat lagi. Yang tadi berat, sekarang tambah berat lagi. Tapi itulah pesan Imam Syafi'i, seorang ulama besar, kepada ulama besar muridnya, Al-Imam Al-Muzani. Wasil man qata'aka, sambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Ada famili, ada handai tolan, ada keluarga yang membenci, memutuskan hubungan tali silaturahmi. Sambung tali silaturahmi itu. Wa ahsin ila man asa'a ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Wasfir 'alan na'ibat, wasta'in billah minan nari bit taqwa, sabar menghadapi ujian-ujian. Dan mintalah perlindungan diri kepada Allah dari api neraka. Dengan apa? Bit taqwa, dengan takwa. Jadi minta perlindungan diri kepada Allah bukan dengan bahasa kita ngoyoworo, selalu mohon perlindungan diri kepada Allah, ya Allah a'idzna minan nar, tapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia ingin dilindungi dari api neraka. Tapi pesan Imam Syafi'i supaya minta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka, bit taqwa, dengan bertakwa. Itu namanya menggunakan jalur yang tepat, tangga-tangga untuk terhindar dari api neraka, untuk supaya doanya dikabulkan oleh Allah adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya masih banyak wasiat Imam Syafi'i menjelang beliau wafat kepada Al-Imam Al-Muzani rahimahumullah jami'a. Di antara guru-guru Al-Imam Al-Muzani yang lain yang menonjol adalah, kata Syekh Abdul Razzaq, wa akhadha an Nu'aym ibn Hammad rahimahullah. Beliau juga mengambil ilmu dari Nu'aym ibn Hammad rahimahullah. Wa asbagh ibn Nafi' rahimahullah. Wa asbagh ibn Nafi' rahimahullah juga mengambil ilmu, mengambil riwayat dari Asbagh ibn Nafi' rahimahullah. Wa Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi rahimahullah. Saya ulang, dari Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi rahimahullah juga mengambil ilmu dari Rauh ibn Ubadah. Rauh ibn Ubadah rahimahullah juga mengambil ilmu dari salah seorang murid Imam Syafi'i yang lainnya, Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi rahimahullah, dan yang lainnya. Di antara murid-murid beliau, murid-murid Al-Imam Al-Muzani, banyak muridnya. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Bakar Ibni Khuzaimah rahimahullah, atau yang dikenal dengan Ibnu Khuzaimah, yang kita kenal memiliki satu karya dalam hadis namanya Sahih Ibni Khuzaimah, atau yang kita kenal istilah atau judul singkatnya dengan Sahih Ibni Khuzaimah. Juga memiliki karya yang lain, kita yakni dalam masalah tauhid. Beliau memiliki satu kitab namanya At-Tauhid. Wabnu ukhtihi Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Di antara murid beliau yang pernah belajar kepada Al-Muzani adalah keponakannya, anak saudara perempuannya, yaitu Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kemudian Al-Hafidh Zakaria As-Saji rahimahullah. Al-Hafidh Zakaria As-Saji rahimahullah. Juga Abdurrahman Ibni Abi Hatim Ar-Razi. Abdurrahman Ibni Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Dan murid-murid yang lainnya masih banyak. Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, Thana'ul ulama alaihi, pujian ulama terhadap Al-Muzani. Athna alaihi khalqun min ahlil ilmi, banyak atau sejumlah ulama telah memberikan pujian kepada Al-Muzani. Di antaranya qala Ibnu Yunus rahimahullah wa huwa min ashabi Syafi'i. Ibnu Yunus, dan beliau salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mengatakan kanat lahu ibadatun wa fadlun thiqatun fil hadith la yakhtalifu fihi haziqun min ahli al-fiqh wa kana ahad az-zuhad fid dunya wa kana min khairi khalqillah 'azza wa jalla wa manaqibuhu kathiratun. Seperti disebutkan di sini, dinukil dari Wafayatul A'yan Ibnu Khalqan. Ibnu Yunus rahimahullah mengatakan kanat lahu ibadatun wa fadlun. Beliau Imam Al-Muzani terkenal memiliki kebiasaan beribadah dan memiliki keutamaan, memiliki fadl, memiliki kemuliaan. Artinya dikenal di kalangan masyarakat, di kalangan ulama waktu itu sebagai orang yang punya keutamaan, punya fadl. Thiqatun fil hadith, terpercaya dalam hadith, dalam periwayatan hadith. La yakhtalifu fihi hadiqun min ahli al-fiqhi. Orang cerdik dari kalangan ahli al-fiqh, dari kalangan ulama fiqh, itu tidak berselisih pendapat tentang hal itu. Wa kana ahad az-zuhad fid dunya, beliau salah seorang yang zuhud, salah seorang yang terkenal sebagai ahli zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Ini bedanya beliau dengan kita. Kalau kita terhadap dunia enggak zuhud, tapi terhadap ilmu zuhud. Zuhud terhadap ilmu. Wa kana min khairi khalqillah 'azza wa jalla, dan beliau termasuk hamba Allah yang paling baik. Wa manaqibuhu katsirah. Jasa-jasa, pujian-pujian terhadap beliau itu sangat banyak. Ini perkataan Ibnu Yunus, salah seorang murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa qala Amr Ibnu Utsman Al-Makki rahimahullah. Amr Ibnu Utsman Al-Makki rahimahullah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan minal muta'abbidin fi kathrati man laqitu minhum fi Makkah mimman huwa muqimun wa man qadima 'alaina fil mawasim wa mimman qadima 'alaina wa man qadima 'alaina fil mawasim wa la fi man laqitu bis Syam wa sawahiliha wa ribatatiha wal Iskandariyah ashadda istihadan minal Muzani." wala adwam al ibadah minhu. Ma ra'aitu ahadan, aku belum pernah melihat seorang pun yang ahli ibadah di kalangan orang-orang yang banyak aku jumpai, baik di Mekah, baik di Mekah itu orang yang mukim di Mekah atau yang datang kepada kami pada musim-musim haji atau musim-musim yang lainnya ke Mekah, juga tidak pula aku pernah lihat seorang pun di antara orang-orang ahli ibadah yang pernah aku jumpai di Syam dan di daerah-daerah pantai di Syam, wilayah-wilayah pantai di Syam dan di rumah-rumah ahli ibadah di Syam. Demikian juga di Iskandariyah. Aku belum pernah melihat ada orang yang asyad tastihadan minal muzani. Belum pernah aku lihat ada orang yang paling atau lebih semangat dalam beribadah kecuali Imam Al-Muzani. Wala adwam alal ibadah minhu, dan belum pernah aku jumpai, belum pernah aku lihat seorang pun yang lebih lama dalam beribadah dibandingkan dengan Imam Al-Muzani. Wala ra'aitu ahadan ashadda ta'ziman lil ilmi wa ahlihi minhu. Belum pernah juga aku lihat seorang pun yang lebih mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahli ilmu dibandingkan dengan Imam Al-Muzani. Penghormatannya kepada ilmu, penghormatannya kepada ahli ilmu luar biasa. Belum pernah aku lihat ada orang yang seperti Al-Imam Al-Muzani. Wa kana min ashaddin nasi ala nafsihi fil wara' wa usa'i fi dhalika 'ala an-nas. Beliau termasuk orang yang paling wara', menjaga dirinya dalam kewara'an. Wara' itu mungkin bahasanya kita itu sering mengartikan perwira. Perwira bukan bandingan dari jenderal, bukan. Perwira artinya wara', orang yang paling menjaga dirinya di dalam kewara'an adalah Imam Al-Muzani. Dan orang yang paling luas dalam hal itu kepada manusia, artinya dalam menjaga dirinya dalam kewara'an, tetapi beliau sangat luas, sangat lapang terhadap orang lain. Wa kana yaqul ana khuluqun min akhlaqis Syafi'i rahimahullah. Apa artinya? Saya, beliau mengatakan, ana khuluqun min akhlaqis Syafi'i rahimahullah. Saya adalah cerminan dari akhlak Al-Imam Asy-Syafi'i. Artinya, kalau saya begini karena saya banyak meniru Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itulah guru saya, Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau saya bisa begini, bisa berakhlak baik seperti ini, maka itu adalah cerminan dari akhlak Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Begitu. Alangkah indahnya kalau kita misalnya tindakan kita, sepak terjang kita bisa memberikan inspirasi kepada orang yang kita ajari supaya berakhlak yang karimah. Kita menginginkan santri-santri kita, murid-murid kita, orang yang belajar sama kita berakhlak mulia. Tapi pernahkah kita memberikan contoh akhlak mulia kepada mereka? Kan begitu. Jadi orang akan melihat siapa kita. Kalau kita akhlaknya mulia, tanpa kita berbicara banyak-banyak, nanti mereka akan bisa mengikuti bagaimana kita berakhlak. Ketika kita bermuamalah sama orang lain, ketika kita menghormati sesama, ketika kita menghormati orang yang lebih tua, menghormati sesama, menyayangi orang yang lebih kecil, maka kebiasaan-kebiasaan ini, kalau kita sepakat untuk itu, insya Allah orang-orang yang kita ajari, orang-orang yang belajar sama kita, mereka akan bisa mengambil manfaat kepada kita, baik secara keilmuan maupun secara akhlak. Wa qala Abu Sa'id ibnu As-Sukkari rahimahullah, ra'aitu al-muzaniyya wa ma ra'aitu a'bada lillahi minhu wa la atqana lil-fiqh minhu. Kata Abu Sa'id ibnu As-Sukkari rahimahullah, aku melihat Imam Al-Muzani dan aku belum pernah melihat ada orang yang lebih senang beribadah atau ahli beribadah dibandingkan daripada Imam Al-Muzani. Belum pernah aku melihat ada orang yang paling semangat, paling senang beribadah kepada Allah dibandingkan dengan Al-Imam Al-Muzani. Jadi bukan keilmuannya saja yang hebat Al-Imam Al-Muzani, bahkan ibadahnya kepada Allah juga hebat. Karena apa? Karena ilmu itu maksudnya adalah untuk beribadah. Ilmu itu maksudnya adalah untuk beribadah. Saya gak apa-apa menyinggung sedikit terkait dengan pondok kita. Pada saat MOS, ya pada saat MOS, salah satu yang disampaikan kepada santri baru adalah untuk berakhlak mulia, kemudian ada azkar wirid setelah sholat, ada wirid sobah, ada wirid masa setelah zikir ba'da sholat, ada zikir pagi, ada zikir petang. Cuma kalau kita enggak ngasih kesempatan, gimana, kapan prakteknya itu? Kapan prakteknya? Makanya saya mengusulkan nih bagi ustadz-ustadz yang menangani bidang kegiatan para santri, kasihlah kalau pagi waktu 10 menit mereka setelah zikir sholat, kasih waktu 10 menit, 10 menit saja yang usah lama-lama untuk zikir pagi, untuk zikir petang, sore, badal asr. Pengumuman-pengumuman itu diumumkan setelah 10 menit, tapi dikasih tahu dulu mereka, para santri, kasih tahu, duduk dulu, zikir pagi, zikir petang, kemudian nanti akan ada pengumuman-pengumuman. Kalau itu perlu pengumuman. Kalau itu kegiatannya di pagi hari dan di sore hari. Kalau siang ya zikir untuk sholat biasa mungkin kurang dari 5 menit sudah selesai. Tapi khusus untuk pagi dan sore, kasihlah waktu. Karena dari situ kita mengharapkan barokah. Barokah dari apa yang akan kita lakukan pendidikan ini. Ya, kasih kesempatan mereka untuk melaksanakan apa yang kita ajarkan. Salah satunya adalah zikir pagi dan petang. Itu nanti bisa dirumuskan. Saya rasa itu nanti bisa dirumuskan. Wa qala, masih belum selesai tadi, wala atqana lil fiqhi minhu, dan tidak ada yang lebih mutqin dalam bidang fikih dibandingkan dengan Imam Al-Muzani. Ini kata Abu Sa'id Ibnu As-Sukkari. Wa qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah, Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, kana a'lam ashabi Syafi'i bin Nadhar. Ini maksudnya apa ini? Beliau adalah orang yang alim di antara murid-murid Imam Syafi'i bin Nadhar. Dengan masalah, maksudnya apa ini? Jadi kana a'lam ashabi Syafi'i bin Nadhar. Beliau adalah orang yang paling alim dalam masalah nadhar, dalam masalah memikirkan sesuatu, dalam masalah berpikir, dalam masalah memahami sesuatu. Beliau adalah orang yang paling berilmu di antara murid-muridnya Imam Syafi'i. Bahkan beliau dikenal sebagai orang yang ahli munadharah. Beliau dikenal sebagai orang yang ahli munadharah. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa andai kata bermunadharah dengan syaitan, kamu akan menang. Syaitan akan kalah bermunadharah dengan Imam Al-Muzani. Daqiqal fahmi wal fitnah. Jeli pemahamannya. Teliti, jeli dalam pemahamannya dalam masalah fitnahnya ada, bukan fitnah. Fitnah apa sih fitnah itu? Kecerdasannya, ya, kecerdasannya, jeli dalam pemahaman, jeli dalam menjangkau satu permasalahan, dalam memahami satu permasalahan, dalam kecerdasan. Intasharat kutubuhu wa mukhtasaratuhu ila aqtaril ardi syarqan wa gharba wa kana taqiyan wa wari'an tayyinan saburan ala al-iqlal wa taqassuf. Kitab-kitabnya tersebar di seluruh penjuru bumi, begitu begitu juga karya-karya mukhtasarnya, karya-karya ringkasan yang disebut dengan mukhtasar. Di antaranya adalah yang dikenal dengan Mukhtasar Al-Muzani, tersebar di seluruh penjuru bumi, baik di timur ataupun di barat. Dan beliau adalah seorang yang bertakwa, yang warah, tayyinan, orang yang mutadayyin, yang ahli ibadah, sabur, bersabar menghadapi kekurangan dan kesederhanaan. Itu Al-Imam Al-Muzani. Musannafatuhu, karya-karya beliau sangat banyak. Di antara karya-karya beliau di sini sebutkan ada beberapa, tapi sesungguhnya sangat banyak. Ada satu karya namanya Ifsadut Taqlid. Ifsad At-Taqlid. Kemudian di sini disebutkan Ahkamul Quran yang berkaitan dengan hukum-hukum Al-Quran. At-Targhib fil Ilmi. Kemudian Al-Jami'ul Kabir. Kemudian karya yang lain Al-Mabsut fil Furu', berbicara tentang masalah fikih. Kemudian beliau punya karya Al-Mukhtasar Al-Kabir, juga mempunyai karya Al-Mukhtasar As-Saghir. Kemudian karyanya yang lain adalah Mukhtasarul Mukhtasar, yang dikenal dengan Mukhtasar Al-Muzani. Kitab inilah yang menjadi rujukan kitab-kitab fikih ulama Syafi'iyah, Mukhtasarul Muzani. Jadi kitab-kitab fikih madhab Syafi'iyah, induknya yang paling induk adalah Mukhtasarul Muzani. Beliau menghabiskan waktu untuk menyusun kitab ini 20 tahun. Untuk menyusun Mukhtasarul Mukhtasar atau Mukhtasarul Muzani sampai 20 tahun. Dan kata beliau, saya menyusun kitab ini sampai 3 kali apa ganti tulisan, ganti apa sampai 3 kali. Tapi beliau mengatakan sangat puas dengan hasilnya ini. Kata beliau, sampai kalau misalnya beliau sampai mengatakan terkait dengan karyanya yang terakhir ini yang disebutkan Mukhtasar-Mukhtasar ini, mengatakan lau adrakani Syafi'i la sami'a minni hadzal mukhtasar. Kalau Asy-Syafi'i sempat mengetahui bahwa saya punya karya ini, niscaya dia akan mendengar dariku mukhtasar ini. Jadi memang karya yang diakui oleh seluruh ulama Syafi'i dan yang bukan Syafi'i, itu karya ini sangat hebat. Intinya seperti itu. Kemudian salah satu karya beliau yang lain adalah Syarhus Sunnah. Syarhu As-Sunnah. Wa huwa hadzal kitab al-masruh. Syarhus Sunnah adalah kitab yang ada di hadapan kita sekarang, yang akan disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah. Kemudian ada kisahnya, mengapa, saya ringkas saja, mengapa kemudian beliau menyusun kitab Syarhus Sunnah ini. Sambil kita baca, wa sababu ta'lif hadzal kitab huwa ma dzakarahu Ali ibn Abdullah Al-Hulwani. Sebab kenapa beliau menyusun Syarhus Sunnah adalah apa yang disebutkan oleh Ali Ibnu Abdillah Al-Hulfani qal beliau mengatakan kuntu fi Trablus Al-Maghrib fi Trablus Al-Maghrib saya ada di Trablus Maghrib fa dzakartu ana wa ashabun lana maka aku menyebutkan aku dan sahabat-sahabat kami as-sunnah tentang sunnah yakni tentang masalah akidah tentang masalah apa yang menjadi prinsip-prinsip yang dipegang oleh para ulama sunnah tentang akidah ila an dzakarna Abu Ibrahim Al-Muzani sampai kami menyebut tentang Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani faqala ba'du ashabina sebagian sahabat kami mengatakan balaghani annahu kana yatakallamu fil Qur'an wa yaqifu indahu telah sampai kepadaku bahwa beliau berbicara tentang terkait dengan masalah Al-Qur'an wa yaqifu indahu dan beliau berhenti di situ jadi tidak berkomentar apakah Al-Qur'an makhluk atau tidak makhluk jadi ada fitnah jadi berkembang isu negatif tentang Imam Al-Muzani terkait dengan masalah khalqul Qur'an apakah Al-Quran makhluk atau bukan makhluk ada sebagian yang mengatakan Imam Muzani tidak berkomentar makhluk atau bukan makhluk, diam ada yang mengatakan wa dzakara akhar annahu yaquluhu ada yang mengatakan bukan Imam Muzani mengatakan ada isu-isu Al-Muzani mengatakan kayak-kayaknya mengatakan Al-Quran makhluk dan seterusnya ila anistama'a ma'ana qaumun akharun sampai kemudian ada orang-orang lain datang bergabung dengan kami fa ghamman nas dzalika ghamman shadida yang demikian itu isu tentang Imam Al-Muzani ini menjadikan orang-orang pada sedih pada susah gimana Imam Al-Muzani begini-begini kabarnya begini-begini ada yang mengatakan tidak berani mengatakan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Ada yang mengatakan Al-Muzani mengatakan Al-Quran makhluk dan seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya adalah isu yang ujungnya adalah tuduhan keji kepada Imam Al-Muzani rahimahullah. Sedih sekali orang-orang mendengar isu-isu itu. Fakatabna ilaihi kitaba. Maka kami tulis kepada Imam Muzani sebuah tulisan, sebuah surat. Nuridu an nasta'lima minhu. Kami ingin mengetahui dari beliau apa sesungguhnya yang menjadi prinsip dan sikap beliau tentang Al-Quran atau tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fakataba ilayna syarhas sunnah. Maka beliau memberikan jawaban dengan menulis kepada kita satu risalah yang bernama Syarhus Sunnah berbicara tentang takdir dalam Syarhus Sunnah ini beliau membahas tentang takdir tentang irja tentang pemahaman irja tentang masalah murjiah atau pemahaman yang dianut oleh kaum murjiah tentang Al-Quran tentang Al-Ba'ath hari kebangkitan, tentang nusyur, tentang mawazin, timbangan-timbangan yang ada di hari kiamat nanti. Faqala, maka kemudian beliau mengatakan dalam kitabnya, dalam risalahnya Syarh Sunnah, apa yang menjadi permintaan mereka, orang-orang yang tadi berkumpul, membicarakan tentang Al-Imam Al-Muzani. Klarifikasi. Al-Imam Al-Muzani, klarifikasi. Mengklarifikasi tentang apa yang menjadi keyakinan beliau prinsip-prinsip akidah beliau ditulis dalam syarhu as-sunnah yang nanti insyaallah akan kita dengarkan jadi seperti itu kebiasaan para ulama tidak selamat dari adanya fitnah keji dari orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Dan itu bukan dialami oleh Al-Imam Al-Muzani sendiri. Ulama-ulama yang lain juga mengalami. Imam Al-Bukhari mengalami. Dan banyak di antara ulama-ulama yang mengalami fitnah keji yang seperti ini. Kita masuk kepada risalah Syarh Sunnah. Faqala al-Imam Al-Muzani dalam Syarh Sunnah, Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Kita mohon kepada Allah perlindungan supaya Allah menjaga kita dan menjaga kalian semuanya. Tadi orang-orang yang minta klarifikasi dari Al-Imam Al-Muzani. Menjaga kita dan kalian semuanya dengan ketakwaan. Itu perkataan pembuka dari Imam Al-Muzani. Wa waffaqana wa iyyakum li muwafaqatil huda. Dan hendaknya Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita dan kepada kami dan kepada kalian supaya selalu sejalan dengan hidayah. Selalu sejalan dengan huda, petunjuk Allah. Amma ba'd, pembukaannya ringkas. Amma ba'd, fa innaka sa'altani an uwaddih laka min as-sunnati amran tusabbiru nafsaka 'ala at-tamassuki bihi wa tadra'u biha 'anka shubahal aqawil. Sesungguhnya engkau telah bertanya kepadaku atau meminta kepadaku supaya aku menjelaskan kepadamu daripada sunnah, daripada persoalan-persoalan yang menyangkut masalah sunnah, persoalan ajaran Nabi SAW, persoalan akidah, suatu perkara yang bisa menjadikan dirimu tetap tabah, teguh untuk berpegang kepadanya. Dan supaya dengan itu engkau bisa menolak darimu syubhatnya al-aqawil, syubhatnya perkataan-perkataan yang banyak, syubhat dari perkataan-perkataan orang yang banyak. Wa zayigha muhtathatid dhalin, dan engkau bisa menolak dengannya penyimpangan bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat. Waqad syarahtu laka minhajan mubihan lam alu nafsi wa iyyaka fihi nusha bada'tu fihi bihamdillahi dzirrusti wat tasdid. Aku jelaskan kepadamu satu minhaj, satu jalan, yang jalan itu menjelaskan yang aku dan kamu senantiasa membutuhkan ini. Tidak pernah tidak butuh terhadap persoalan ini. Selalu membutuhkan tentang kejelasan dari jalan ini. Aku mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dzirrusti wat tasdid, yang memiliki hak untuk memberikan petunjuk dan meluruskan langkah siapapun yang menginginkannya. Alhamdulillahi ahakku man dhukir wa awla man syukir wa alaihi uthni alwahidu samad laysa lahu sahibatun wala walad jalla anil matili fala shabiha lahu. Oh, ini matannya. Nanti kita baca matan sekaligus syarahnya saja. Ini matannya enggak usah kita baca. Tapi ini matan ini untuk membuktikan bahwa nanti yang akan disyarah itu tidak beda dengan matan yang tertulis di sini. Jadi tadi kelompok kalimat yang diucapkan oleh Al-Muzani rahimahullah sampai Bada'tu fihi bihamdillahi dzirrusti wat tasdid. Ini akan kita syarah. Ini matan yang beliau atau kalimat yang beliau sampaikan. Diputus sampai sekini, kemudian Syekh Abdul Razzaq membaca syarahnya. Asy-syarhu qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan Syekh Abdul Razzaq, perkataan beliau bismillahirrahmanirrahim, beliau membuka tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Bada al-muallif rahimahullah hadhihi risalata bil basmalati musta'inan billahi subhanahu wa ta'ala ala ma qasada min ta'lif hadhihi risalatil mubarakah. Beliau al-muallif memulai risalahnya ini dengan bismillah, dengan bismillah, dengan basmalah, afwan, memulai risalahnya ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ini maksudnya adalah dalam rangka untuk musta'inan billah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala ma qasada, atas apa yang beliau maksudkan untuk menyusun risalah yang mubarakah ini, yang penuh berkah ini. Jadi beliau ketika menyusun kitab ini, beliau beristianah kepada Allah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim mempunyai maksud untuk isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim, kata Syekh Utsaimin, menunjukkan bahwa sudah ba itu majrur. Bismillah punya ta'alluq. Ta'alluq ini diakhirkan. Bismillahirrahmanirrahim, kalau di sini u'allif hadhihi risalah. Saya baca bismillahirrahmanirrahim ini untuk menyusun kitab ini. Kira-kira begitu. Jadi dengan bismillahirrahmanirrahim didahulukan, itu maksudnya adalah dalam rangka untuk musta'inan billah, isti'anah kepada Allah. Setiap kali kita membaca bismillah, maka setiap kali juga terkandung makna kita isti'anah kepada Allah, minta tolong kepada Allah akan apa saja yang ingin kita lakukan. Kita membaca kitab ini bismillahirrahmanirrahim, maksudnya ketika kita membaca, kita minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bacaan kita menjadi bacaan yang barokah, bermanfaat. Ketika beliau menyusun risalah ini juga isti'anah kepada Allah agar risalahnya itu selalu lurus dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Wa muqtadiyan bil kitabil aziz, juga dalam rangka mengikuti Al-Kitab Al-Aziz, Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena Al-Quranul Karim, tiap-tiap surat di dalam Al-Quran selalu diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah, terus sampai akhir kecuali surat Bara'ah. Wa bihadyin Nabi SAW wal-anbiya min qablihi fi rasailihim, juga dalam rangka mengikuti jejak atau petunjuk Nabi dan para Nabi sebelum beliau di dalam risalah-risalahnya. Nabi ketika menulis risalah, menulis tulisan baik itu bersifat dakwah atau peringatan, itu diawali dengan bismillah. Begitu juga para Nabi yang lain. Jadi oleh karena itulah Al-Imam Al-Muzani dan para ulama dan kita juga hendaknya memulai segala sesuatu dengan bismillah. Wal ba fi bismi lil isti'anah, ini jelaskan di sini. Wal ba fi bismi lil isti'anah, huruf ba dalam bismi itu maksudnya adalah lil isti'anah, untuk minta pertolongan kepada Allah dengan nama Allah. Artinya minta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Wa muta'allaqul jar wal majrur, wal majrur huwa fi'lun mahdhufun mu'akhkharun. Sedangkan yang terkait dengan jar dan majrur, bismi itu jar dan majrur. Ba huruf jar, ismi itu majrur dengan ba, ini jar majrur. ta'alluqnya adalah fi'il yang tidak kelihatan, yang mahdhuf, adanya di sebelah yang adanya diakhirkan di sebelah belakang, bukan di depan. Misalnya bismillahirrahmanirrahim u'allif, bukan u'allifu bismillah. Saya menyusun dengan nama Allah, tapi saya menyusun bismillah saya menyusun, bukan saya menyusun risalah ini dengan nama Allah, tapi dengan nama Allah saya menyusun risalah ini. Jadi adanya di belakang. Wa taqdiruhu yakunu munasiban lil maqam. Kira-kira bunyi fi'il itu yang ada di belakang itu adalah sesuatu yang sesuai dengan maqamnya ini. Fa taqdir fi hadzal maqam bismillahi aktub. Dengan nama Allah saya tulis risalah ini. Jadi yang sesuai fi'il itu adalah aktub. Yang sesuai dengan maqam, karena maqamnya adalah maqam menulis, maka bunyinya kira-kira bismillahi aktub, saya, dengan nama Allah saya tulis. Kita bahas bismillahnya dulu ya, kita bahas bismillahnya dulu karena ini bermanfaat. Wa tadhammanat al-basmalatu thalathatan min asma'illahil husna kulluha dallatun ala kamalir rabbi jalla wa ala. Bismillahirrahmanirrahim mengandung tiga nama di antara nama-nama Allah yang husna, yang semuanya menunjukkan betapa sempurnanya Allah ar-rabbu subhanahu wa ta'ala. Awwaluha, nama Allah yang pertama dalam bismillah adalah nama Allah. Wa huwa ismun dalun ala kamali uluhiyyatihi. Allah adalah nama yang menunjukkan akan kesempurnaan uluhiyah Allah. Maha berhak disembahnya Allah. Allah, kata Allah, menunjukkan betapa sempurnanya sifat berhak disembahnya Allah SWT. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh, yang dikeluarkan riwayat ini oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, kata Ibnu Abbas, Allah maknanya adalah dzul uluhiyyati wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in. Jadi nama Allah, ini nama yang terbesar, nama Allah yang paling besar adalah nama Allah. Maksudnya adalah dzul uluhiyah, yang memiliki sifat untuk diilahkan. Wal ubudiyah, memiliki sifat untuk diibadahi. Dia adalah yang memiliki sifat berhak untuk disembah satu-satunya. Ala khalqihi ajma'in, bagi makhluknya semuanya. Jadi beliau memiliki kedudukan untuk diilahkan oleh seluruh makhluknya, dan memiliki kedudukan untuk diibadai, karena dia yang berhak untuk diibadai oleh makhluknya seluruhnya. Itu kata Allah. Nah, karena itu ketika kita menyebut Allah, mestinya pertanyaan pertama yang kita ajukan kepada diri kita ketika kita mendengar kata Allah atau menyebut nama Allah, sudahkah kita memenuhi hak Allah yang menjadi kewajiban kita beribadah kepadanya? Ibadah apa yang sudah pernah kita lakukan kepada Allah? Berapa banyak ibadah yang kita berikan kepada Allah? Kapan kita beribadah kepada Allah? Ketika kita mendengar Allah. Apakah ibadah yang kita berikan kepada Allah itu murni, atau ibadah kepada Allah itu diduakan? Ada sesuatu yang lain menjadi pendua bagi Allah, menjadi sekutu, menjadi pendamping bagi Allah dalam hal ibadah. Nah, kalau masih ada unsur itu, namanya tidak murni menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Padahal namanya adalah Allah yang harus diibadahi, yang punya hak untuk diibadahi dan diilahkan. Itu saja dulu. Ar-Rahman Rahim. Sampai selesai dulu ya. Ini tinggal sedikit. Wa qawluhu Ar-Rahman Ar-Rahim. Hadani al-ismani dallani ala thubuti sifatir rahmah lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama ini, jadi satu nama Allah, nama yang kedua Ar-Rahman, nama ketiga Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama ini kedua-duanya menunjukkan ala thubuti sifatir rahmah lillah, thubutnya adanya sifat rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat rahmat artinya sifat kasih sayang. Dari nama Ar-Rahman Ar-Rahim, keduanya menunjukkan adanya sifat rahmah, adanya sifat kasih sayang. Jadi Allah menetapkan sifat kasih sayang bagi Allah dengan nas, dengan kalamnya. Misalnya Allah mengatakan wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Rabbmu adalah Al-Ghafur yang memiliki sifat rahmah. Ini nas dari Al-Quran. Demikian juga Allah mengatakan wa huwal ghafuru ar-rahim, dia Allah Al-Ghafur ar-rahim. Ar-rahim maksudnya adalah dzur rahmah, yang memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang. Jadi Allah menetapkan sifat rahmah dengan nas Al-Quran, dengan kalamnya. Jadi kalau Allah menetapkan sendiri sifat rahmah, maka rahmat adalah sifat Allah yang kita harus ikut menetapkannya. Dan untuk menetapkan sifat rahmah, sifat kasih sayang ini, di samping Allah menetapkannya dengan nas Al-Quran, Nabi juga menetapkan, mengakui sifat rahmat Allah SWT, menetapkannya sifat ar-rahmah ini. Juga sifat kasih sayang itu diterima oleh akal manusia, mudah diterimanya oleh akal manusia. Akal manusia bisa menerima, karena ada sebagian orang yang tidak mau mengatakan Allah punya sifat kasih sayang, karena akal tidak bisa menerimanya. Gimana Allah punya sifat kasih sayang? Seperti manusia saja berkasih sayang, istri suami berkasih sayang. Loh, itu kasih sayang suami istri. Tapi kasih sayang Allah pasti beda. Tapi Allah punya sifat kasih sayang. Dan itu bisa diterima oleh akal sehat. Kalau ada orang yang mengatakan akal bisa, ada orang mengatakan akal tidak bisa menerima sifat kasih sayang Allah, rahmah Allah, ya perlu ditinjau akalnya. Perlu ditinjau kembali kesehatan akalnya. Karena akal bisa menerima. Ihsan Allah, Allah berbuat banyak baik kepada manusia, kepada makhluk seluruhnya, dengan apa yang manfaat, dengan Allah menghindarkan manusia dari madharat. Ini ihsan Allah. Akal mudah menerima bahwa itu menunjukkan Allah punya sifat kasih sayang. Kalau tidak punya sifat kasih sayang, tentu Allah tidak akan banyak berbuat baik kepada manusia dengan memberikan banyak manfaat, banyak nikmat, dan menghindarkan manusia dari madharat. Sementara, maaf ini sedikit, sementara ada orang memahami bahwa untuk menentukan Allah punya iradah itu dengan dalalatut takhsis. Istilah mereka dengan istilah ini dengan dalalatut takhsis. Dalalatut takhsis itu maksudnya Allah mengkhususkan sebagian makhluknya memiliki sifat khusus yang berbeda dengan sifat makhluk lainnya. Misalnya Allah menciptakan manusia memiliki sifat khusus berbeda dengan sifat hewan, berbeda dengan sifat batu, pohon, dan lain sebagainya. Allah mengkhususkan sebagian makhluk dengan sifat khusus yang dimiliki oleh makhluk itu dan tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Nah, takhsis, pengkhususan Allah terhadap makhluk tertentu memiliki sifat khusus bagi dia, berbeda dengan sifat makhluk yang lain, menunjukkan Allah punya iroda. Kan sulit itu secara logika, untuk diterima logika itu agak berat. Kecuali bagi orang tertentu. Tapi kalau Allah berbuat kebaikan, banyak kebaikan, memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada makhluk, dan menghindarkan makhluk dari madarat, logika mudah menerima bahwa ini berarti Allah maha kasih sayang, maha rahmat. Lebih mudah secara logika diterima. Tapi yang ini dikatakan logika tidak bisa menerima, padahal mudah diterima oleh logika. Yang ini yang sulit malah mengatakan bahwa iradah Allah, kehendak Allah bisa diterima oleh logika. Padahal sesungguhnya penerimaan logika atas iradah Allah kadang lebih sulit daripada penerimaan logika atas sifat kasih sayang Allah. Jadi begitu. Fa'amar Rahman fahuwa dalun ala qiyamiha bihi subhanahu wa ta'ala. Adapun nama Allah Ar-Rahman, maka nama ini menunjukkan adanya sifat kasih sayang, sifat rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman menunjukkan Allah punya sifat rahmah. Rahmat Allah sangat luas. Wa ammar rahim fahuwa dalun ala ta'alluqihi bil marhumin. Adapun Ar-Rahim, nama yang menunjukkan hubungannya dengan yang diberi kasih sayang, diberi rahmat. Artinya Rahim itu menunjuk, nama yang menunjukkan bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Adapun Rahman menunjukkan dia punya sifat rahmah. Adapun Rahim, Allah memiliki sifat rahmah yang diberikan kepada almarhumin, orang-orang yang diberi kasih sayang, diberi rahmat. Kama qala azza wa jalla wa kana bil mu'minina rahima. Sebagaimana Allah berfirman, adalah Allah memberikan rahmat, sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Kalau terlalu terlambat, saya mohon maaf, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Beliau sudah memasuki penjelasan tentang perkataan Al-Imam Al-Muzani tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kita mencoba menjawab pertanyaan dari pendengar radio. Pendengar radio ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dunia apakah yang wajib dipelajari oleh manusia? Apa ya? Ilmu dunia apa yang wajib dipelajari oleh manusia? Ilmu dunia, ini menurut saya, ilmu dunia andai kata sampai pada peringkat wajib untuk dipelajari, maka paling banter fardu kifayah, wajib kifayah. Tidak ada yang fardu ain, wallahu alam. Tapi fardu kifayah. Misalnya ilmu dunia tentang apa? Tentang bangunan umpamanya. Kalau tidak ada kaum muslimin yang bisa membangun, terus tidak ada orang yang bisa membangun, akhirnya tidak bisa membangun, mungkin bisa berdosa. Mungkin ya. Jadi paling banter itu fardu kifayah. Atau ilmu apalah, ilmu tentang dunia apa. Paling banter itu fardu kifayah. Kalau ada yang sudah mampu, ya artinya kalau ada yang memiliki ilmu ini, yang lain, dan itu cukup, maka yang lain sudah tidak punya kewajiban. Ini seandainya sampai pada peringkat wajib. Ini seandainya sampai pada peringkat wajib. tapi mungkin lebih banyak sampai kepada mustahabbat, artinya yang disunnahkan saja, tidak sampai kepada tingkat wajib. Yang paling wajib adalah memahami ilmu agama. Yang paling wajib itu memahami ilmu agama, dan ilmu agama ini ada yang wajib aini. Per kepala wajib untuk memahami ilmu ini. Misalnya apa? Tauhid. Pokok-pokok tauhid itu harus tahu. Kalau tidak tahu, dosa. Kalau ada orang muslim tidak tahu tentang Allah, dosa. Dan bisa menyebabkan dia terjerumus dalam kekafiran. Sholat yang 5 waktu, tiap kepala harus, yang sudah baligh, sudah berakal baligh, wajib mengetahui tentang tata cara sholat. Sholat zuhur berapa rakaat harus, ini wajib tiap, bagi tiap kepala. Dan beberapa ilmu yang lain juga, tata cara wudu wajib bagi setiap orang. Makanya wudu itu penting, karena wudu itu kewajiban setiap kepala untuk faham dan untuk bisa melaksanakan wudu dengan benar. Nanti wudu ya, karena tidak tahu bagaimana tata cara wudu, yang dicuci itu pantatnya misalnya, tidak mencuci muka, pokoknya begitu. Jadi harus tahu tentang wudu, walaupun itu masalah dari dulu, misalnya tentang wudu terus lah. Kalau nggak paham gimana, kalau orang itu masih banyak yang belum paham tentang tata cara wudu, ya harus diajari tentang wudu. Nggak boleh tidak mengajarkan tentang wudu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Itu akan celaka, akan ada dalam neraka, akan dijilat dengan api neraka. Apa namanya? Tumit yang tidak basah ketika berwudu. Dan itu hadis sahih muttafaq alaih. Dan masih banyak kaum muslimin yang tidak tahu wudu. Sikutnya enggak basah, tumitnya enggak basah, cuci muka cuma bagian matanya saja yang ada, apa namanya, pluk-pluk-pluk di matanya saja. Padahal wajah itu kan dari mambatu sya'ar kita sampai ke dagu sini. Di sini juga apa, bagian sisi telinga kanan kiri itu juga, ini itu juga termasuk wajah. Tapi ada mungkin sebagian orang yang wudu hanya pluk-pluk-pluk matanya saja, atau mungkin pluk-pluk-pluk bagian hidung ke bawah saja, sininya enggak, karena sayang, merasa sayang untuk dibasahi wajahnya karena habis pakai kosmetik. Kan harus, itu harus diajarkan, wajib, enggak boleh diremehkan. Haid nifas saja yang dibahas. Loh, kalau enggak ngerti haid nifas, kapan selesainya, kapan mulainya, kapan mulai sholatnya, ya gimana kaum muslimin enggak ngerti masalah itu? Karena itu adalah perkara yang wajib diketahui oleh setiap wanita muslimah, tentang haid, tentang nifas. Jadi enggak boleh, tetap dibawa terus ilmu tentang itu. Ilmu faraid. Ilmu faraid enggak penting lagi, tapi ilmu faraid kan bukan fardu ain ya. Tapi maksudnya pentingnya ilmu faraid. Sekarang enggak bisa diamalkan itu faraid. Kata siapa? Bisa, tetap bisa diamalkan. Atau misalnya ilmu apa yang enggak bisa diamalkan sekarang? Membebaskan budak ya. Membebaskan budak, enggak ada budak. Kok ilmunya masih dipelajari terus membebaskan budak? Ya, fidyahnya misalnya, atau apa namanya, ganti ruginya membebaskan budak umpamanya. Lah budak sudah enggak ada, masa dipelajari terus? Ya itu, itulah ilmu. Ilmu harus kita pelajari, kita fahami. Kemudian dengan mempelajari itu manfaatnya besar. Karena budak sekalipun sekarang enggak ada, siapa tahu suatu saat akan terjadi perbudakan kembali. Jadi ilmu itu tetap penting untuk dipelajari. Zakat, unta. Misalnya di mana di sini ada unta yang wajib dizakatkan? Ya di sini enggak ada, tapi di belahan dunia sebelah sana ada unta yang kemudian seseorang yang memiliki itu akan bisa diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kambing, di Indonesia juga jarang orang punya kambing yang sampai dizakatkan misalnya. Atau sapi, tapi kan ilmu itu wajib dipelajari, tetap harus dipelajari meskipun tidak fardu ain, tapi dipelajari supaya ilmu itu tidak hilang. Dijaga, karena itu adalah ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW, disampaikan Rasulullah, maka perlu untuk dijaga. Siapa tahu suatu saat akan banyak orang yang punya kambing yang di situ orang wajib mengeluarkan zakat kambing dan seterusnya. Doa apakah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa apakah yang sahih supaya memiliki rizki yang banyak dan barokah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Baca itu doa itu. Ada riwayat tentang itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Wa rizqan tayyiba, rizki yang halal, yang tayyib. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ini tiga jenis doa yang sangat penting untuk kita panjatkan kepada Allah. Allahumma, ini saya ulangi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Satu. Wa rizqan tayyibah. Dua. Wa amalan mutaqabbala. Yang pertama minta supaya kita diberi ilmu yang manfaat. Yang kedua supaya kita diberi rezeki yang halal, yang tayyib. Yang ketiga, supaya kita diberi amal yang mampu kita lakukan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dengan doa itu insyaallah rezekinya akan barokah. Ya, yang diminta jangan banyaknya. Yang diminta jangan rezeki yang banyak. Banyak kalau tidak barokah, lebih baik kita mohon rezeki yang barokah. Yang barokah, entah sedikit entah banyak yang akan diberikan oleh Allah, asal barokah maka itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Rasa-rasanya sih biasa saja, rizkinya biasa saja, tapi mampu mendidik putra-putrinya dengan baik, menjadi soleh dan soleha. Kan luar biasa itu. Anaknya 10, tapi masya Allah soleh dan soleha. Hidupnya sih kelihatannya pas-pasan saja, tapi ternyata bisa mendidik putra-putrinya menjadi, dengan taufik dari Allah, menjadi anak yang soleh dan salihah. Luar biasa ini. Anak itu juga rizki. Anak itu juga rizki. Anaknya walaupun sudah mencar semuanya, kata orang Jawa sudah jadi anak, sudah menjadi orang semuanya, tapi tetap mengunjungi orang tuanya, rajin mengunjungi orang tuanya. Luar biasa kan? Sudah anaknya cuma satu, pergi tidak ketahuan juntrungnya kemana, ya datang-datang cuma uangnya saja misalnya, dan itu pun jarang, mungkin satu tahun cuma satu kali saja datang dan memberikan penghormatan kepada orang tua di hari yang pas dengan hari orang tua. Itu tirul walidainya cuma setahun sekali. Selebihnya masa bodoh masing-masing. Cuma satu, tapi enggak bahagia hidupnya. Jadi itu rizki. Jadi dengan warizqan thayyiban nanti akan diberi rizki yang thayyib oleh Allah yang halal. Apa saja berupa harta, uang, atau apa saja, sawah dan lain sebagainya. Kadang-kadang uang itu tidak berarti ya. Pamannya di Palu yang sedang kena goncangan gempa. Na'udzubillah min dzalik. Pertama kali yang diharapkan oleh mereka mungkin bukan uangnya, karena uang itu pada saat itu sedang tidak bermanfaat. Tapi yang diharapkan ada terpal, ada kemah, ada makanan, ada minuman. Itu yang sangat dibutuhkan. Uang kalau tidak bisa digunakan untuk beli, terus gimana? Enggak ada bakulnya. Bakulnya enggak ada. Makan kertas ya enggak mungkin juga. Jadi kadang-kadang uang itu ada kalanya tidak bermanfaat pada saat-saat tertentu. Oleh karena itu, rezeki itu bentuknya macam-macam. Tapi kita mohon rezeki yang thayyib, yang halal, itu cukup. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nas'alullah yuffiqana wa iyyakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.